Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi asma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi'barakatihi. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, malam Selasa kapengker kula ngaturaken keutamaane wali, fadilai wali, kehebatane wali. Sakniki kula badhe ngaturaken wali ku sapa. Asy-Syekh Abu Ali Ad-Dhaqaq radhiyallahu anhu, gurune Abdul Qasim Al-Qushairi. Abdul Qasim Al-Qushairi seorang yang hebat. Nggada guru asmane Asy-Syekh Abu Ali Ad-Dhaqaq. Dengane dawuh lafadz wali ini ada dua macam wazan. Muni wazan niku pelajarane wong belajar sorop. Enten waliyun ikut wazan fa'ilun dengan arti maf'ulun. Enten tembung qatilun niku artine maqtulun. Qatilun iku artine maqtulun. Enten qatilun artine sanes. Artine qatalun. Qatilun iku saka fa'ilun berarti maf'ulun, orang yang terbunuh. Qatilun orang yang terbunuh. Enten qatilun artine mubalaghah, orang yang banyak membunuh. Waliyun iki nek artine fa'ilun bi makna maf'ulun, wis niku yang berarti orang yang dicintai Allah. Waliyun sing ikut wazan maf'ulun, waliyun maf'ulun artinya orang yang dicintai Allah, yaitu orang yang urusannya dilindungi Allah. Seperti firman Allah, wa huwa yatawallas solihin. Yatawalla, Allah adalah yang menguasai, artinya yang melindungi orang-orang soleh. Maka persoalan wali itu tidak diserahkan kepada wali itu sendiri, walaupun sesaat. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengurusnya. Artinya waliyun orang yang dicintai Allah. Wong sing dicintai Allah niku dilindungi Allah. Sedoyo persoalane sing ngurus Allah. Wali mboten melu ngurusi awake dhewe. Wali niku lepas dari tadbir. Lepas dari ikhtiar. Mboten gadah pemilihan kanggo awake dhewe, mboten gadah ngatur awake dhewe. Iku sedoyo ku sing ngatur Allah. Sedoyo sing ngatur Allah. Para bapak, kabeh persoalan baik niku urusan rumah tangga, urusan rezeki, nggih. Urusan ibadah niku kabeh sing ngurus Allah. Sampai wali-waliku disebut atfalun fi hujrillah. Atfalunku koyo bocah-bocah cilik di pangkuan Allah. Apa Allah duwe pupu kok mangku? Iki istilah para bapak. Di pangkuan Allah itu artinya di pelindungan Allah. Ayo bocah-bocah cilik atfalun niku bocah sing umure di bawah 22 tahun. Di bawah 2 tahun ku jenenge tipel. Niku urusane mboten ngurus dhewe. Bocah sak monten niku urusane ya ibu bapak. Masalah nganggo klambi gak nganggo klambi urusane ibu bapak. Bocah sak mono urusan mangan ora mangan apa jare ibu bapak. Bocah sak monten ngising cewek utawa gak cewek urusane ibu bapak. Semanten iki wali. Wali ki ngoten niku. Sembarang buat urusane Allah Subhanahu wa taala. Bocah cilik niku para bapak nggih nek dikeplak wong gak iso males, tur yo gak gelem males. Bocah cilik niku lho nek dikeplak wong nggih niku mboten males, tapi sing males ibuke mbek bapake. Semanten niku jangan kok misuwi wali. Baik wali niku tasih sugeng utawi sampun sedo. Wali ini mboten napa-napa. Tapi sing gak trima Gusti Allah. Nggih. Iku kaya bocah cilik ngoten niku. Bocah cilik nggih. Kok sampean gurujuk kambe uli. Bocah cilik umur 2 tahun iki nggih mboten males mboten napa nggih mendel mawon namung nangis. Nggih. Tapi sing males iku bapake. Sing males ibuke. Nek ibuke bapake nggih. Niku kok kawane males sing ngurus polisi. Nggih mboten. Wali niku nggih ngoten. Mboten enten wali gelo dilokno mboten enten. Wali dilarani gelo mboten enten. Wali niku duwe sifat hamlul adza. Hamlul adza iku tabah dan sabar disakiti orang lain. Iku wali nggih. Tapi sing gak trima Gusti Allah, sing gak trima. Nggih. Mane wingi kula terangno man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Sapa wonge kok nglarani wali ya. Tak umumno akan saya hancurkan. Saya beritahu akan aku hancurkan. Menurut bapak, roto-roto wong sing lokno wali. Niku yang hancur kadang-kadang lahir dan batin. Lahire kadang hancur, batine hancur. Kadang-kadang lahire gak apa-apa. Kadang musi wali ku tambah sugih, tapi yang hancur imannya. Nah, sudah hancur imannya, nanti akan celaka di akhirat. Nah niki tegese urusane wali kabeh niku sing ngurusi Allah Subhanahu wa taala. Para bapak niki sampai dikandakno walaupun hanya sesaat niku sing ngurusi Allah. Dadi wali niku mboten gadah ikhtiar ora gadah tadbir. Ikhtiar mboten gadah, tadbir mboten gadah. Berbapak enten seorang wali. Nggih, dalu-dalu enten serigala. Serigala ku mangan ayame. Ayame wali niki dimakan serigala. Akhirnya keluargane matur, "Pak, Pak, ayame dipangan serigala biar ndak apa-apa, itu lebih baik." Gak ngatur awake dhewe. Nek jenengan kenyekel pentung, utawa nyetul nyekel serapan, berngoten terus anjing. Nggih, cara mengriko daerah-daerah sing sepi, daerah padang pasir, daerah hutan-hutan niku biasane padha ngingu anjing. Nggih. Ngingu anjing. Ngingu anjing ku menek madhab maliki mboten napa-napa. Sing aranane najis mughalladzah iku madhab Syafi'i. Wali-wali ku enten sing madhabe maliki. Nggih. Kaya Ibn Athaillah Sakandari niku madhabe Maliki. Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu madhabe Hambali. Nggih. Madhabe. Terus Bapak niki ngingu anjing, anjinge yo ngono, mati anjinge. Wargane matur, "Pak, Pak, napa niku asune mati, Pak? Asune mati." "Enggak apa-apa, itu lebih baik." Keluargane kece gak paham, gak paham. Bapak ki piye iki? Gaturi pitik dipangan serigala jadi gak apa-apa. Tapi asune mati, asu sing jaga ternak, joko kebun, joko tanduran, joko omah iku asu, asune mati jadi gak apa-apa, itu lebih baik. Akhirnya khimare, malam yang ketiga khimar. Khimar ku sing biasane kanggo ngangkut hasil bumi, nggih. Kanggo ngangkuti ning pasar, kanggo nggawa barang pasar ning omah ku nganggo khimar. Kanggo keledai. Keledai ini mati pisan. Mati pisan, "Pak, Pak. Keledai ini mati, Pak. Imale mati." "Enggak apa-apa, itu lebih baik." Lho, Bapak, cek gak terima iku keluargane cek gak paham. Akhirnya malam yang keempat enten perampok, Pak. Perampok itu teko ning kampung, nggih. Niku sebabe oleh petunjuk suarane jago, petunjuk suarane anjing, petunjuk suarane himar. Itu perumahanku terpencar, terpencar, terpencar. Nggih, kaya dene perumahan di dalam hutan niku ora terpencar, terpencar. Mergo ana suarane jago, warane mbek perampok. Jagune pateni, kirike pateni, kimare pateni, wong omah pateni kabeh. Rumene swara adoh kono wuk wuk wuk wuk wuk wuk iku ana iku ana perumahan warane. Nggih. Hewane pateni kabeh. Ya ana sing ternake ya kambing pirang-pirang ana ternak sapi pateni kabeh. Sing duwe pateni pisan. Diko krungu suarane khimar, warani, muateni kabeh. Wis wong sak kampung habis ya, banjir darah. Akhirnya wong sing wali niki nggih keluargane aman. Soalnya pitike wis mati dhisik. Asune wis mati dhisik, khimare wis mati dhisik. Dadi wong sak keluarga urip kabeh gak dipateni kalih perampok nek gak dipateni. Lho, aku ra kondo, gak apa-apa. Itu lebih baik. Lagi para bapak kabeh sing ngurus Gusti Allah. Ya Allah bijaksana, engko bakal ana sing nyerang sing berbahaya. Mulane titike jago sing biasane kluruk patene dhisik. Banjur terus asune patene dhisik. Bar ngoten khimare patene. Akhire wonge slamet. Soalnya apa? Soalnya perampok niki, si pembunuh-pembunuh niki datang ke perumahan atas petunjuk suara. Suarane jago, suarane himar, suarane asu. Duh, kalau bapak jadi waline Allah ku ngono iku. Ana wong jenenge Thariq. Thariq As-Shiddiq. As-Shiddiq ku tegese wong sing jujur, sing temen di dalam makom pasrah maring Gusti Allah. Makom pasrah maring Gusti aku temen jenenge Thariq. Yang baik berjalan ngliwati padang pasir. Lah kok tengah-tengah padang pasir ku ono sumur jowo. Kecemplung belum. Kecemplung sumure juwaru kalau banyune meneng etok awake dikandani kowe iku bener-bener jujur to oleh pasrah nek kowe kowe iku awake dhewe nek bener-bener jujur pasrah ya aja bengok-bengok njaluk tulung wis meneng wae. Akhirnya enten rombongan jamaah haji lu ana sumur ngono. Sumure gak ana temboke. Iki kuwatir engko ana nunggang jaran kecemplung, nunggang uta kecemplung. Ayo ditutupi wae, ditutup ngono. Dadi mulut sumur iku ditutup, Pak. Lho, sing jenenge Thariq iku mau meneng tok. Nek kowe ati bengok aja, aku njaluk tulung. Iki bener ati apa awakmu gak jujur di dalam makom pas pasrah. Nek panjen pasrah aja ati bengok-bengok, meneng wae. Waneng. Weteng. Wis peteng udarane mbuh udara piye ning jero sumur maneng tok. Nggih. Akhirnya kok ono kaya sentolep menuluru yeah. Saka dhuwur ku mlebu nyedek nyedek nyedek wadang sumure ku dadi wadang kene sinar kaya sentolep lho sentolep sapa iku nggo sentolep lho yeah. Tambah nyedek jebule ular raksasa. Di singkoyo sentolop ni, meripati ular, motor dulu aku pun corong, ngebayang no, ge, motor kok sampai koyok sentolop ke sini, ular ni sepiro, ular raksasa, tambah cedek, pada cedek gawe omong ning awake dhewe, wis saiki kowe piye? Apa kowe jujur neng makom taslimmu taslim itu pasrah apa gak jujur nek ora jujur mesti bungok-bungok jaluk tulung nek kapan jujur mesti meneng tok nggih Allah wis ngerti kok meneng wong taslim iku ngoten Pak Allah wis ngerti kok Nggih mboten nate ndonga. Nek sik ndonga niku dereng taslim. Nek tawakal sik ndonga. Nek taslim mboten ndonga. Ngen si emut yang kula cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dicemplungno geni, sak alun-alun kebek geni parane malaikat Jibril. Ibrahim dalam kondisi kaya ngene sampean gak butuh, gak duwe hajat, gak ada hajat, tapi gak neng sampean. Hajat neng sapa? Neng Gusti Allah. Ya nyuwun wae Gusti Allah, wegah Allah wis ngerti kok. Nah iki jenenge taslim. Nggih. Para bapak, tingkatane wong ku ana tawakal, ana taslim, ana tafwid. Nggih. Iki makom taslim, pasrah mun mboten ndonga mboten. Torik mesti ngoten mboten ndonga ya Allah mboten. Nanti yang baik wis tenang dengan ilmu Allah. Wis cukup ilmune Allah, cukup aku katik donga. Iya. Akhire bareng tekan ngisor, kula niku namung mepet tok terus bali munggah. Bareng bali munggah, buntute kula niku nggih niku ngubet pundake. Berarti tangane lo digubet kali sikil lune digubet digawa munggah. Kali ulo terus tutupi sumur itu dibuka kali ulo bangun terus diangkat jenenge torik niku dideleh sebelah mulut sumur bar ulone terus ngalih niku jenenge wong pasrah wali niku ngoten niku jadi segala urusannya wali ku mboten ngurus dhewe sing ngurus Allah Subhanahu wa taala. Jenenge fa'ilun bimakna maf'ulu. Enten waliyun niku ikut wazan fa'ilun mubalaghah daripada fa'il. Fa'ilku yang berbuat. Mubalaghah sing banget berbuate. Kaya Allah disebut alimun banget ngertine. Kaya wong alim alimun banget ngerti ini. Ne alim niku ngerti ngoten mawon. Ngerti beberapa hukum mesti disebut alim. Tapi ne alimun iku banget ngerti ini. Nah ne alim iku jamake alimun. Ne alim jamae ulama. Waliyun waliyani aulia. Waliyun. Apa artinya? Kalau begitu, wali yang berarti orang yang sangat mencintai Allah. Sing pertama, wali ku wong sing banget dicintai Allah. Sing kedua niki wali itu adalah orang yang sangat mencintai Allah. Berkumpul wali niku sangat mencintai Allah. Waliku bener-bener oleh ibadah maring Allah. Wali niku ibadah terus menerus tidak pernah diselingi kelalaian. Mboten nate diselingi kalian maksiat apa maneh kelalaian lali eling Allah niku mboten nate. Para bapak, wali-wali niku zikire mawon niku zikire otomatis. Nggih. Zikire ku refleks kaya kula jenengan nek ambekan. Ambekan ku disejo mboten. Ambekanku metu dhewe. Dadi zikire wis kaya kuwi. Denyut jantung niki nggih mboten disejo. Dadi wali-wali niki para bapak, zikire ning Gusti Allah kaya denyut jantung tanpa ikhtiar, tanpa disengaja. Mulane wali niki kok sampai ono 3 menit, 5 menit ora eling Allah kudu tobat. Sampeyan ku seminggu gak eling ora apa-apa. Bapak wali ku mboten. Sampai enten sing dawuh. Nek sampai aku iku kok lali. Abilabas al-Mursi sekejap mata aku tidak didampingi Rasul. Sekejap mata aku lali mbek Gusti Allah. Saya tidak menganggap saya ini orang muslim. Temen wani muni ngono. Ya kafir temenan. Di wali niku koyo ngoten mulo Bapak. Diterus menerus mboten nate diselingi kalih maksiat, mboten nate diselingi kalian lupa Allah. Lah sing kedua sifat niki, nomor siji sifat dicintai Allah. Kedua sifat mencintai Allah itu menjadi persyaratan dadi wali. Wah Bapak, tangan pengen dadi wali. Nek pengen tak duduhi. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kandakno Muhammad ing umatmu nek panjen sira kabeh mencintai Allah, ikuti aku, nanti Allah akan mencintai kamu. Nah ini mencintai Allah, dicintai Allah, itu adalah sifat wali. Lalu ini betulnya ten derajat yang luwih dhuwur katimbang loro nih, mencintai Allah dan dicintai Allah. Baru Bapak, salah satu dari persyaratan menjadi wali ini ku terpelihara dari ngelakoni maksiat. Terpelihara itu nomor siji yudwi keniatan, yudwi sejo dengan cita-cita yang luhur, aku ojo sampai maksiat. Itu terpelihara. Terpelihara, terlindungi oleh Allah, enggak maksiat. Niki kudu enten himmatun aliyah, cita-cita yang tinggi dijaga supaya aku ojo sampai maksiat cita-citane. Kono nggih himmah aliyah niku dijaga mbek Gusti Allah ora maksiat. Niki istilahe mahfud. Mahfud. Wali ku mahfud terjaga dari perbuatan maksiat. Seperti persyaratan menjadi nabi. Jadi nabi ku mulai saking lahir sampai diangkat dari nabi sampai sedo niku terpelihara dari kesalahan-kesalahan yang sampai disebut maksiat. Jenenge maksum. Nek wali niku pernah mulo Bapak. Sadurunge dadi wali terkadang maksiat. Nggih. Dene Utbah al-Hulam iku peminum berat. Peminum berat, pokoke minuman keras merek apa aja nggih ditenggak. Gawene seneng godho wong wedok. Akhirnya terus tobat, bareng tobat diangkat dadi wali. Dadi wali ku nate lakoni maksiat nate. Bareng wis tobat diangkat dadi wali. Sampeyan pengen dadi wali ngombe yo sing akeh. Tapi akhirnya petuk guru jenenge Hasan Al-Basri, guru agung nggih. Nek mulang murid hanya beberapa saat langsung jadi wali. Sampeyan ngombe terus gurune. Mboten wali ya gurune malah tukang minum ya. Para bapak Abu Yazid Al-Bustami ku pembigal besar. Pembigal besar. Akhirnya ditundukno kali Syekh Hasan Al-Basri dadi murite dadi wali. Rabi'ah Dawiyah itu penyanyi panggilan. Ini penyanyi, ini penari. Rabi'ah Dawiyah wali wedok sing terkenal. Ini pun penyanyi panggilan ini. Bapak-bapak di parane Syekh Hasan Al-Basri tunduk dadi murti, akhirnya dadi wali. Jadi ini wali ku nate, ngelakoni maksiat nate. Tapi ini kadung tobat, ya tobat. Bet, wis gak mbale ne meneh. Tak koyo santri, kapok. Bar di maaf nang mening lakoni meneh. Jenenge kapok Lombok. Nah, pada bapak persyaratan dadi nabi ku mulai saka lahir. Wis gak tau maksiat. Soalnya nabi itu duwe sifat wajib jadi amanah. Amanah bisa dipercaya. Sampai diangkat dadi nabi, sampai seto mutenate maksiat babar bisa. Nah, para bapak, waliku ngelakoni kesalahan melanggar adat. Adatku tata krama. Gak sido pak dadi wali. Adat tata krama. Wali ki mboten enten nek lungguh sikile ndlojer kibat ku mboten enten. Mboten enten. Wali ki mboten ate ngidu madhep lebat mboten ate. Enten badhe diangkat dadi wali bahkan sudah terkenal karomahnya para bapak. Lah kok ngeriak ngidu madhep kiblat. Diangkat Gusti Allah ora sido dicabut. Abu Yazid Al-Bustami jenenge para bapak lahir tahun 188 Hijrah. Bapaknya 261 Hijrah. Niki pengen kepanggih tiyang sing terkenal sebagai wali. Oh niku suarane pun kondang nggih. Niki biasane piyambae teng Masjidil Haram. Masjidil Haram. Para bapak, akhirnya Abu Yazid Al-Bustami niku saking Khurasan. Khurasan niku adoh. Para bapak, nggih jalan kaki teng Mekah nika pengin panggih ya apa sing kondange dadi wali, dadi wali. Dipadosi ternyata di dalam Masjidil Haram. Njur Masjidil Haram. Dinteni mbek Abu Yazid sampai metu. Metu itu masjid mboten mungkin ganggu ibadah. Dinteni sampai metu. Akhirit yang niku terus jumeneng. Saking ibadahe. Akhirnya. Lah kok kudu ngeriak. Kudu ngeriak. Hop ngoten. Bar ngeriak lah kok ngeriak teng masjid. Langsung gati uluk salam balik sampai muridnya. Aku gak ngandel naik wali. Wong njogo adabe syariat wae ora kok. Apa meneh njogo rahasiane Allah bisa. Loh kula bapak, mulane aja sok ngeriak madhep mulo ya. Sambaran duwe WC, nggih. Kloset WC iku kok madhep kiblat, dinger, Pak. Nggih. Iki sampean ku maksiat terus ben ngising madhep kiblat ku maksiat terus. Dinger. Oh, Bapak. Iki bali Abu Yazid gak uluk salam kok apa? Balik, gak percaya aku. Iku waline Gusti Allah. Wong jaga syariat ora iso. Apa mana joko rahasiane Allah? Tak mungkin. Bapak-bapak, wali kaya ngoten niku masyaallah. Waturusna. Wali-wali ku apa kena diweruhi apa gak? Wali-wali itu mungkin apa enggak diweruhi ketika masih hidup. Diweruhi kalih manusia, baik itu siapapun. Menungso ke siapapun. Kena diweruhi apa enggak? Syekh Abu Yazid Al-Bustami niku para bapak dawuh wali-wali ku ora ana sing weruh. Ku wali ku dirahasiakan ambek Gusti Allah mulai tasih sugeng sampai tekan sedo niku nggih ora ana sing weruh. Para bapak. Nah, jadi Gus Dur wali. Ya mungkin sing arane ku wali bae. Lha bapak iki mulai saking sugeng sampai sedo karo sing weruh. Niku pendapatnya Abu Yazid Al-Bustami dirahasiakno mbek Gusti Allah. Pendapat niki sami kali pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waliku dirahasiakan di tengah-tengah masyarakat. Maksudin apa? Supaya kula sampai niki ojo sampai ngenyek sapa wae. Ojo sampai ngelarani sapa wae. Nggih. Ojo sampai ngenyek, ojo sok ngelarani sapa wae. Ojo sampai menghina sapa wae. Nggih. Iku dirahasiakan. Edina Umar dawuh ngoten supaya wong padha wong iku saling menghormati. Pirang-pirang para bapak wali niku mendo-mendo dadi wong emis. Mendo-mendo dadi sa'il, dadi pengemis. Iku kuatah niku. Kuatah. Nuwun sewu para bapak. Murid Tulungagung enten sing alim. Nggih. Rencange Pak Yai Nasir ben arep ketemu Mekah. Tetes muridé Syekh Ismail, nggih. Saking Bandung Sari Purwodadi. Asline saking Babat putane Mbah Yai Abdul Hadi, nggih. Zuhdi putane Kyai Zuhdi. Mualim dengan itu dawuh aku nebapeke sampai masalah ketek aku ngerti. Ngerti ketek ngoten Pak. Ketek iku yo setep. Setep ku blobok. Masalah iku aku ngerti hukume. Aku nek ngukumi ana wong njaluk nggawa gitar. Iku haram wae. Sebab apa alate gitar? Gitar iku haram indah syar'i. Nek mung njaluk-njaluk nganggo gitar iku haram wae. Tapi aku taku, tamu takon Yai Jalil. Takon. Yai, dos pundi Yai nyukani dhuwit tengene tiyang sing sami mbeta gitar. Kadang nggih dateng griya njaluk nggawa gitar. Kadang teng prapatan nggawa gitar njaluk-njaluk. Niki dos pundi Yai? Napa kenging disukani? Weh ana akhir wis. Tok disukani Yai wong ndambel gitar, sapa ngerti nek iku wali. Lho ngoten lho Pak. Sapa ngerti nek iku wali? Wali niku mastur. Rahasia. Pirang-pirang berbapak mulai abad ke-10, abad ke-9, wali-wali ku mudu, kata wali mudu. Ini enten wong kandul-kandul ning pasar. Aja sok ngenyek, sapa ngerti ku wali. Ata. Ini wajah, tengahnya jamnya karomatil awliya. sama maca teng Tabaqatul Kubra karangane Syabdul Wahab Asy'arani. Wadah sangat wali-wali mudo. Nanti kuaturaken jenengan binun al-Misri nalika mlebu ning Masjidil Haram, nggih mboten? Ana wong nangis dalam hati. Oh bapak nek nangis bengok-bengok. Napa to bu kok nangis, bojoku mati. Iku kuping kerungu. Tapi nek sing nangis iku hati, kuping mosok kerungu. Lah sing kerungu ku apa? Iku adalah pendengar batin. Jero ati niki para bapak enten penglihatan, enten pengeroso, enten pendengaran batin. Padosi kali dino amisri neng di kisuarane wong nangis. Lah kok di bawah tiang nggih Masjidil Haram niku enten wong murep udum belejet nggih. Udum belejet nganggo cawet mon mboten nggih. Ora bapak, wali lanang mudo rodok lumayan. Nek wali wedok mudo. Diparani kali doa misri assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam. Sampeyan sinten? Dijawab kali wong mudo niku. Saya adalah buronan yang lari dari pemburu. Saya buronan lari dari pemburu. Dino Amisri niki wali rijalilah tukang nulung. Wali rijalilah ku tukang nulung. Nggih. Kaya tengene manakib ibadallah rijalallah aghisuna tolong kami. Tolong kami li ajlilah. Nggih, ditari. Nggih, Mas. Kawontenan kados ngeten jenengan dawuh napa teng kula. Niku menawarkan, Pak, menawarkan jasa. Mbok menawa butuh klambi kamis, napa butuh sarung apa napa. Dengan betah kenapa dawuh napa teng kula nangis dinteni leh meneng ditari meneh nangis meneh yeah. Ditari meneh nangis meneh dinun ku melu nangis yeah. Melu nangis sing mudo nangis dinun melu nangis iku jenenge latah. Nek latah nangis ku apik, nek latah muda ku lu elek. Latah ku wedok katokan cekak, latah. Latah gak kudungan latah. Latah gak kuclono ku ngapret-pret. Ku latah elek, ki latah nangis ku apik, latah. Dan ngoten lah kok sedo. Situ, sing mudo niku situ. Ya Allah, mubati mudarumin padus kain kafan, badhe diramut. Golek kain kafan karo bapak nggih, petuk. Bualek teng masjid niki badhe diurus karepe. Ilang jenazah ical. Pun padosi ngriku-ngriki gak ketemu. Ya Allah Gusti, wonten pundi jenazah niki Gusti? Ana Hatif. Hatif ku swara ning kanek rupane sing ngomong ana. Dinun iku ngono wong buronan. Melayu saka sing buru. Deweke diburu malaikat Malik penjaga neraka gak ketemu. Diburu malaikat Ridwan penjaga surga gak ketemu. Diburu setan gak ketemu. Datang pun di Gusti fi maqadi sidqin inda malikin muqtadir. dewe mangun fi maq'atin, tempat duduk sitkin yang benar di sisi Allah yang menjadi raja. Masya Allah. Kemudian ada penjelasan tentang itu. Diburu setan gak nemokno artine apa. Artine ibadai wong iki ora krono kepentingan dunia. Mengiku nek ibadah krono kepentingan dunia. Diling-iling lho. Saman mulang madrasah tujuane gaji. Nek ibadah krono kepentingan dunia. Dadi mubalek. Sing darap parep amplop. Niki kepentingan dunia. Berdakwah ben dadi anu kepentingan dunia. Iku ibadah disebut ibadah nafsaniyah. Ibadah tapi nuruti hawa nafsu. Terus pun yai menusum. Wonusum pengenane kuaturna tuntunane Mbah Yai Salil mulango sing ikhlas. Dakwao sing ikhlas, ngajiyo sing ikhlas lillahi taala. Dene disalami wong duit alhamdulillah rizqun minallah. Dene akhir bulan teune buntel amplop diwehno sampean. Alhamdulillah rizqun minau lebok no sak ga ati bie hitung. Mulai saatik sama hitung ngerasa kurang dah. Ngerasa kurang berarti tujuannya ya iku. No meluruh nek gak dihitung iku barokah. Didudut enek meneh didudut. Gak entek-entek. Oh, Bapak, iku jenenge ibadah krono kepentingan dunia. Aja mrono. Artine diburu malaikat Malik gak ketemu. Apa artine? Ibadah wong iku bukan karena takut neraka. Ibadah iku ora krono takut neraka. Wong sing ibadah krono takut neraka, Bapak, Bapak jenenge ibadah rohbaniyah. Ibadah karena takut neraka, takut siksa kubur, rohbaniyah. Diburu malaikat rinduan penjaga surga enggak ketemu, apa artinya? Artinya ibadah wong iku ora krono arep-arep swarga. Wis gak arep-arep swarga. Bapak mungkin kula waca nggih dawuhe wali ora krono swarga nggih kapane ibadah kok sik krono kepentingan dunia, kepentingan slamet roko, kepentingan mlebu swarga iku jenenge isih golek kepentingane awake dhewe. Nuh ditakon datang pun di Gusti fi mat adin sitkin indah maliki muktandir. Fi mat adin sitkin indah maliki muktandir. Iku tegese apa? Ibadai hanya karena mencintai Allah. Nukomoku nih darani mencintai Allah. Gak cinta kepada siapapun. Hei, arek nom-nomku, mukribin barengku. Nek cinta mbek Fatimah Al-Mardiyah piye? Apa sih cinta mbek arek Amanah? Nggih, mboten? Kapan arek Mardiyah cinta, arek Amanah cinta, arek Fatimah cinta? Hidung belang. Ku jenenge playboy. Kalau namanya cinta, ya Fatimah, tak wis, yang lain tidak. Ora bapak nek kadung pengen temu Fatimah. Wis jate mung Fatimah. Lho opo? Bali petuk, wah aku goleki Fatimah. Wis bali otak we dhuwit 1 juta. Seneng mboten? Ora sida petuk Fatimah te dhuwit 1 juta kon balik-balik mulih iku jeneng kemalan dhuwit. Mboten namanya cinta. Kalau cinta itu yuk pengorbanan kok. Nggih mboten? Semantun iki nek cinta Gusti Allah swarga gak kepengin. Nggih. Duit gak kepengin. Nggih, kedudukan gak kepengin, gak kepengin. Sing dipingin mung Allah. Mulane fi mat'adin sittin idza maliki muqtadir. Terus bapak nek ibadah krono dunya wo jenenge ibadah nafsa niat. Ibadah krono mudin toko ibadah rohba niat. Ibadah krono pengen mlebu swarga ibadah hayawan niat. Pengen hidup sempurna. Ibadah krono Allah jenenge ibadah rohba niat. Wah bapak, wali-wali ini Allah ku mboten krono niku. Ibadah ora krono kepentingan dunia, ibadah ora krono wedi neraka, ibadah ora krono arep-arep surga, tapi ibadahnya hanya li mahabbatillahi ta'ala. Wah bapak, enten jenenge Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham niku sedane tahun 101 Hijrah. Ibrahim bin Adham niku seorang raja lho Pak, raja Khorasan. Nggih. Kerajaane ditinggal, semua kekayaan ditinggal, diweno budak-budake mbek amate. Dia hanya memakai pakaian bulu. Pakaian bulu sing kaya goni, mboten kok wol, mboten. Nggih. Gowo tongkat jalan kaki teng Mekah. Yang bae punya cita-cita yang tinggi. Aku enggak akan makan kecuali dari hasil keringatku sendiri. Aku tidak akan berpakaian kecuali dengan hasil keringatku sendiri. Pemimpin Adam. Niku terkenal tiang Khorasan sing setiap hari amale diangkat ning langit. Dungane mustajab Ibrahim bin Adham. Iki pengane dawuh petuk wong lanang. Lanang sajane kok ibadah kok koyo mempeng ngono. Bate mempeng. Dingku. Nek wiridan ku nek lungguh biasa ngono Pak. Aja duwi kok kaya khusuk jebule turu. Sayyidina Umar bin Khattab lebu Masjid Nabawi. Enten bocah nom lungguh iku nduwe iku kaya-kaya khusuk dicundu dase. Baik. Wong sing di gulu. Khusuk ku gak ning gulu. Khusuk ku ning ati. Nek wadah iku ya hanu kaya-kaya duwe ngluk jebule ngorok. Iki piye to iku wong wiridan kok ngorok. Iki condo Sayyidina Umar dur eh maksud digulu. Khusuk gak ning gulu, khusuk ku ning ati. Iparan bi Ibrahim bin Adham. Atuhibu antakuna lillahi ta'ala waliyan. Fakola na'am. Fakola la targub fi syai'in minat dunya wal akhirah. Bafarir nafsaka lillahi ta'ala. Wa akbil biwajika alaih. Liyukubila alaika. Bayuwalliyaka. Apakah kamu ingin, apakah kamu senang jika menjadi wali Allah? Ditakleni ngono. Aja ni bate kok koyok. Apakah kamu senang jika menjadi wali Allah? Laki-laki menjawab, iya, aku ingin jadi wali. Ibrahim bin Adam jawab, kalau begitu janganlah merasa senang pada dunia dan jangan senang akhirat walaupun hanya sedikit, dan kosongkan jiwamu hanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti nek wong tujuane ngriku para bapak waline Allah ku mboten pengin nggih. Kenikmatan dunia gak pengen, kenikmatan surga gak pengen, keselamatan neraka gak pengen, walaupun sedikit. Sampai wali ditakoni upama cemplungne neraka no piye? Kalau itu Allah mengendaki, Allah ridho itu, aku pun ridho. Terbapak apa-apa nek diridani Allah, maksud neraka nggih mboten sakit. Diridani makhluk egois aku didele pundi-pundi nek diridani nggih mboten masalah. Kulo sampeyan kok uripe ning darat, lah kok pengen ning laut, ya kelelep temenan. Ora diridani Allah. Ridane Allah manungsa iku ning darat. Lah pengen dadi iwak, nyemplung ora mati. Lah iwak ku masuk ning banyu diridani Gusti juga apa-apa kok ning jerone banyu. Semono malaikat tukang siksa, malaikat jabaniyah, ku mboten teng swarga, uripe ning neraka. Tapi ora panas ora wong diridani Gusti Allah. Nggih. Malaikat tukang nyiksa ku ana malaikat tukang nyiksa pun sing gawene ngombe arak. Ana tukang nyiksa wong sing gak gelem zakat. Tukang nyiksa wong sing tinggal salat. Nggih, tukang nyiksa wong sing gawene zina. Tukang nyiksa wong sing gawene nampa suap. Gawe ini korupsi, ini ku bisa onok dewe, bisa niku. Tapi urusannya gayus onok dewe, onok dewe. Lalu ku kabeh ning neraka malaikat niku, kejopo malaikat surga, malaikat surga ngladeni ning surga, tapi kenikmatan sama. Malaikat si manggone swarga. Angge sampean petuk widodari wah enak rek sing bagiane swarga. Petuk widodari gak doyan malaikat kalau widodari. Gak doyan. Malaikat neraka ku merasa bahagia nek diperintah Allah ngajar, wong iso ngajar iku bahagia. Semoga malaikat swarga merasa bahagia nek diperintah Gusti ngladeni wong mati syahid. Sakit ngatin mati saibat ya. Ya, kurang bapak nanti wali-wali mboten masalah niku. Mane bolak-balik kula sampai non jenengan. Abu Sulaiman Ad-Daruni ditakoni, "Yok napa sampe nek salat? Aku salat 2 rakaat lebih aku senangi daripada surga seisinya." Ngomong napa sebab kapanin sholat berhadapan langsung mbek Gusti Allah. Kenikmatan di akhir itu sing paling dhuwur melihat Allah. Iku sing paling dhuwur. Iso ahli surga seneng-seneng menikmati taman surga. Dengan bidadari-bidadari menikmati buah-buahan surga. Burung-burung surga. Angin-angin sing semilir ning surga. Nikmat. Bareng Allah ya tajalla. Ya tajalan ku ngetok. Berkat kuasa Allah, nggih, besok ku bakal metuki. Nggih, teng Qur'ane dikandakno, nggih. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajahe wong mukmin besok mencorong-mencorong ning swarga. Ila rabbiha nadhirah akan bisa melihat Tuhannya. Hanya Nabi dawuh satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar lailatal badri. Iku kenikmatan yang paling besar, kenikmatan memandang Allah. bareng Allah ya tajalla nggih. Nggih kaya apa ora kena ditakokno kaya apa. Nggih. Ora kena takokno ya apa. Allah ku ning dunya besok ning akhirat ora kena ditakokno kaya apa. Mboten saged. Melihat keindahan Allah, kebesaran Allah, merbapak. Kenikmatan melihat Allah tergantung mahabbae ning dunya. Nek mahabbae nemen besok lebih jelas. Mulane kanjeng Nabi kaya dene awakmu delok bulan tanggal purnama. Delok iku bisa padhang jelas apa setengah jelas apa remeng-remeng. Termasuk meripatmu katarakan apa enggak? Nek meripatmu sehat jelas, nek rodok sehat setengah jelas. Kapan katarak dan remeng-remeng. Begitu pula mahabbahnya di dunia. Kapan mahabbah titik-titik menuai. Jadi cinta Allah adzan subuh malah melungkar. Ya besok ya kayak tetap ya remeng. Abiyah sinten Abu Sa'id Ad-Darani, aku sembahyang dua rakaat lebih nikmat bagiku. Aku lebih senang daripada surga seisinya. Apa malih Mas sing nom-nom iku gadis-gadis katuan cekak rasa kepencut. Saki usum guncing-guncingan. Guncing-guncingan, pacar-pacaran. Pupuni ngono ngono. Macam suwene jalan. Kok diluk-diluk ning Jombang kono gadis meteng, gadis diperkosa. Ya Allah. Ngaji yo hitam. Biar terkendali. Sabar sejenak. Nanti akan terima gadis di sana. Temenan Mas, zaman sekadang maca selawat. Kanjeng Nabi dawuh, aksarukum alayya salatan, aksarukum fil jannati azwajan. Dimpet titik iku, dimpet titik. Mboten sah kunceng-kuncengan pacaran. Pacaran nek Gusti Allah wae. Salat jamaah, sing kadang maca selawat. Selamatku sedino ya 10.000 pirang. Kanjeng Nabi dawuh awakmu sing paling akeh maca selawat ning donya. Iku besok sing paling akeh bojone ning swarga. Masyaallah, masyaallah. Paling akeh besok bojone ning swarga. Saiki sabar dhisik. Urip gak suwe wae kok. Awat sing kata, awat sing kata. Nek gak ngono ya maca. Ditawono ta hadis. Kapane basal perdu kok maca surat Ikhlas ping 10. Terus bapak sing ajek tapi kadang maca, kadang ora. Kadang wiridan, kadang assalamualaikum melayu. Sing ajek barwiten maca nggih surat Ikhlas ping 10 dawuh kanjeng Nabi besok nikmati njaluk hurin in piro wae diwehi. Nanti hurin in hurin niku hur nggih haura hurin in mripate ombo-ombo. Itu dariku mripate ombo-ombo ora usah dipasangi idep. Itu dari dunia ku pasang hidup. Celai Masya Allah. Ini kok betul usah pak. Mulipatiku. Payur. Payur. Nek nyawang. Payur. Ali swargo nanti kecelik. Kecelik apa? Lagak nenikmatan. Kenikmatan surga di taman. Makan-makan buah surga. Makan-makan jajan surga. Seneng-seneng. Loh kok metu singar. Payar. Pangannya ditinggal kabeh. Umben-umben tinggal kabeh. bidrodari tinggal kabeh padha dikluk kabeh rumangsane Gusti Allah rawuh. Malaikat dawuh, iki dudu nuri Allah dudu. Iku mripate widodari. Masyaallah, mripate widodari piyar kecelek wong-wong kabeh. Masyaallah. Kok kon sabar dilu kok gak sabar. Ngaji yo lho, ora sabar. Hanya Nabi sampai dawuh bidodari kokok ngidu curuh ning donya sak curuh tok lautan sak jagat dadi tawar kaya aku wae tawar masyaallah padahal asine tak saidunan tok tawar kabeh kok dibaleni curuh kaya madu kan. Niki kula niku terus bayangno nek papan turu. Itu dari kelambini tak telas itu, telas macam ni ku nak langsung dimut nubi. Hati pengen jadi wali aja mikir kui, aja mikir kui aja. Dawe Ibrahim bin Adham nengone bocah lanang iku mau takoni apa kamu merasa senang jika menjadi wali Allah? Iya jawabane. Ya kalau begitu ya kamu jangan merasa senang dengan dunia dan akhirat walaupun hanya sedikit. Kosongkan jiwamu hanya untuk melayani Allah. Ora bapak iki wong sing waline Allah kaya ngoten. Yahya bin Mu'ad wafat tahun 258 Hijrah. Sama dengan 872 Masehi menjelaskan tentang sifat-sifat para wali. Hum ibadun tasarbalu bil unsi ba'dal mukabadah waqtana turuh ba'dal mujahadah biwusulihim ila maqamil wilayah. Mereka adalah para hamba yang telah mengenakan pakaian ibadah. Mengenakan pakaian ibadah kok jadi arteni klambi takwa sarung putih, gubluk putih. Bukan begitu pakaian ibadah itu. Ibadah itu merupakan pakaiannya. Kalau sampai ini nganggup pakaian terus. Ya betul. Melaku-melaku di pasar nganggup pakaian. Di warung nganggup pakaian. Di perusahaan nganggup pakaian. Mapan turu nganggup pakaian. Masuk pakaiannya disuduk. Semantun ugi pakaian ibadah ku teng pundi-pundi ibadah terus. Ning pasar ibadah, ning kali ibadah, ning laut ibadah. Terus pundi ya ibadah kali kerja, ibadah mbek kerjaku sing iso dibarengno atine. Jangan teng sawah dibarengne mbek salat mudan saged. Saman graji ambek salat sakit badan. Sebab niku ibadah badaninya. Ibadah badan ku dirangkep mboten sakit. Jangan nukang kali salat mboten sakit. Masak kali salat mboten sakit. Sakit iku masak leren salat disik. Balik masak maniku sakit. Ini bareng mboten sakit. Macul kali salat mboten sakit. Tapi ini ibadah rohaniyah. Ambek macul atine zikir sakit. Ambek nunggu dagangan atine zikir sakit. Ambek nandur ning sawah atine zikir sakit. Iku jenenge pakaian ibadah terus. Pakaian ibadah. Dengan senang. Dengan unsu-unsuku merasa tenang. Nek wis badaku merasa tenang, wong sampai tekan derajat unsuku nek wis bisa memandang. Unsuku tenang, para bapak. Orang bisa tenang ku nek memandang, nek dereng mandang ben saged tenang. Ingenane kula contohno ana arek kira-kira umur 2 tahun nangis kalau golek ibuke. Arek umur 2 tahun nangis jerit-jerit golek ibuke. Bapak sama nibur mek roti saged meneng? Mboten. Nek pancen nangis krana kangen ibu, ibuke. Sama nibur ambek dhuwit 100.000 meneng? Mboten. Nggih. Sama nibur mek sepeda mini meneng? Mboten. Sagete unsu tenang lewis petuk ibuke dirangkul ibu, ibuke. Jadi jenengan ku jerine kangen ambek pacare, gak petuk pacare duwe gedang wis marem. Dene nyambangi pacar, pacare wis muacak cuwantik, sama dirungono kursi ana mejane ngarepe nggih. Sama disuguhi rokok jisamsu mbek kopi kental. Nggih, ambek gedang goreng. Dijagongi ambek pacare sing wayu, gak merhatekno pacar ngemploki gedang. Iku jenenge wong kemlawan gedang. Dadi munine cinta ning pacar iku bohong. Bohong. Tunggal iki ngoten awake dhewe sembayang Allahu Akbar, jeri madhep Allah, jago atine ning pasar. Nanti mboten ngoten. Ngelagantar jai. Nah, para bapak wali niku insyaallah. Nah, niki mengke Abu Yazid Al-Bustami akan menerangkan bahwa wali tidak bisa dilihat siapapun. Pendapatnya Sayyidina Umar niku wau. Tapi Said bin Salam Al-Maghribi mengatakan bisa. Yeah. Iki waktune wis bengi. Insyaallah ya berlanjut nggih Selasa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim afatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardut wilayah inda hajati ilahi alatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi falatun sinihi ya rabbal alami. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi fardut wilayya inda hajati ilaihi falatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.